الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Siapa itu yang diulang? Ayo pulang, pulang kalau itu. Pulang. Ah, kalau sudah selesai salat pulang. Kecuali mau ngaji, kalau enggak pulang. Lihat halaman 36. Ya. Tibyut tauhid asyirku wa huwa naw'an. Lawan dari tauhid yaitu kesyirikan, dan kesyirikan ini ada dua macam. Nah, apa baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah taala, "Tadidut tauhidi asyirku wa huwa naw'ani. Al-awwalu asyirkun akbaru, as-sani asyirkun asgharu. Asyirkul akbaru huwa ma yatadammanu shorfal ibadati li ghairillahi aw ba'diha. Wa naw'u as-sani asyirkul al-asgharu, wa huwa ma sabata bin nususi tasmiyatuhu syirkan, lakinnahu lam yabluq daraja tasyirki al-akbari. Fahaza yusamma syirkan asgoro, mislu ar-riya'i wa sum'ati wa min zalika qawlul abdi masya Allahu wa sya'a fulanun aw laula Allahu wa fulanun aw haza min Allahi wa min fulanin. Naam. Berkata Syekh rahimahullah taala, "Ziddu tauhid asyirku." Lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Wa huwa naw'an, dan dia ada dua macam. Yang pertama syirkun akbaru, yang kedua syirkun asghar. Mengenai definisi dari syirik akbar dan syirik asghar, tadi pagi di kajian kita syarah Al-Qawaid Al-Arba telah disebutkan, dan disebutkan lagi di sini oleh Syekh bin Baz. Syirkul akbar itu apa? Syirik besar. Kata beliau rahimahullah taala, "Huwa ma yatadammanu shorfal ibadati li ghairillahi aw ba'daha." Yaitu yang dia yatadammanu, yang kandungannya adalah memalingkan shorfal ibadati, memalingkan ibadah kepada selain Allah atau sebagiannya. Sebagian dari ibadah. Ya, di footnote tadi baca lagi. Nopal. Qala ba'dul ibadati laisa kulluha. Laisa kullaha sarafa ba'daha yakfi. Iza sarafa ba'daha kafa fi syirki. Na'udzubillahi. Wa iza sarafaha kullaha sara a'zoma wa aqbaha. Intaha min as'ilatil jami'i al-kabir. Baik, naam. Lihat kemudian Syekh bin Baz berkata di footnote nomor 1, ba'dul ibadah. Lihat, perhatikan. Syirik itu kandungannya apa sih? Memalingkan ibadah kepada selain Allah atau sebagian ibadah. Perhatikan kata perkataan beliau, sebagian ibadah, laisa kullaha. Tidak semua ibadah dipalingkan kepada selain Allah, sebagian aja. Yaitu dia memalingkan sebagian ibadah, yakfi. Maka itu sudah cukup. Sudah cukup apa? Ayakuna syirkan. Untuk disebut sebagai syirik, atau dia pelakunya ayakuna musyrikan. Dia sebagai musyrik. Nah, idza sarafa ba'daha kafa bi syirki. Na'udzubillah. Jika dia memalingkan sebagian ibadah, maka itu sudah cukup dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Wa idza sarafaha kullaha. Namun kalau dia memalingkan semua ibadah tersebut kepada selain Allah, sara a'dama wa aqbaha. Maka jadilah dia lebih buruk kesyirikannya, wa aqbaha, dan lebih tercela. Ya, dia dalam melakukan kesyirikan tadi. Ini selesai dari as'ilah al-jami al-kabir, dari soal jawab ya yang diajukan kepada Syekh bin Baz. An-nau' tsani, kemudian jenis yang kedua, asyirkul asgharu, syirik kecil. Apa itu? Wa huwa masabata bin nususi tasmiyatuhu syirkan. yaitu yang telah valid berdasarkan keterangan nas, ayat-ayat Quran maupun hadis, penamaannya itu disebut sebagai syirik. Dia disebut syirik. Semisal riya, sum'ah. Ya, Nabi SAW telah mewanti-wanti para sahabat, ya, yang kata Nabi SAW ketika mendengar sahabat bercerita tentang Dajjal, kata Nabi, ala ukhbirukum, ya, maukah aku beritahukan kepada kalian, ya, dengan sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, min masihid Dajjal, daripada, ya, fitnah Dajjal. Wah, apa itu Rasul? Maka Nabi bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik khafi. Maka datang nas, keterangan dari Nabi SAW menyebutkan itu adalah syirik, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yaitu apa digambarkan oleh Rasul? Yaitu seorang sholat, yaqumur rajul yusolli, seseorang sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya karena ingin dilihat orang lain, dan seterusnya dari hadis yang disebutkan. Ya, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bab Al-Khawf Minasyirk. Lakinnahu lam yablugh darajata syirkil akbari. Namun dia tidak sampai kepada derajat syirik akbar, tapi tetap dinamakan sebagai syirik. Fahada yusamma syirkan asghara, maka ini dinamakan sebagai syirik asghar. Mislu arya wa sum'ah, misal riya ingin dilihat dari amal dia, sum'ah ingin dipuji, ingin didengar dari amal dia. Wa min dzalika, di antara dari syirik asghar ini adalah qaulul abdi, seucapan seorang hamba yang menyatakan Masya Allah wa sya'a fulanun. Ini enggak boleh. Atas semua, atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan. Enggak boleh kalau dipisah dengan huruf waw. Masya Allah wa fulanun. Tapi kalau dipisah dengan huruf summa, ini boleh. Karena kalau huruf waw itu kandungannya adalah tasyrik, persekutuan antara Allah dan fulan dalam masalah kehendak. Tapi kalau pakai summa, ini boleh. Karena kandungan summa dalam ilmu nahwu, dia maknanya adalah at-tarakhi. Ya, diakhirkan, kemudian Masya Allah, summa fulan, kemudian si fulan, baru ini boleh. Tapi perlu diperhatikan ya, ini juga pentingnya untuk mengenal sedikit dari bahasa Arab. Nah, ini kalau Masya Allah wa sya'a fulanun, ini syirik. Syirik apa? Nah, ini syirik asghar. Ya. Sebagaimana seorang datang kepada Nabi SAW, ya, Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Nabi. Maka Nabi marah kepada orang tersebut, dan Nabi menyatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Qul Masya Allahu summa syi'ta, katakanlah Masya Allah summa kemudian. Bukan dan, kalau dan di situ ada persekutuan antara Allah dan hamba. Ya, di antara syirik asghar yang lainnya adalah bersumpah dengan nama selain dari Allah. Ya, bersumpah dengan nama selain Allah dengan catatan dia tidak mengagungkan objek sumpah dia tadi sebagaimana dia mengagungkan Allah. Tapi kalau dia mengagungkan objek sumpah tadi, semisal dia bersumpah demi, misalkan demi apa? Demi selain Allah. Ya. Demi nama negeri dia, demi tumpah darahku, demi tanah airku. Kalau dia mengagungkan tanah air dia seperti pengagungan dia kepada Allah, maka kata para ulama, maka jatuh ke dalam syirik akbar. Ya, bisa dipahami sini. Atau dia mengucapkan laulallahu wa fulanun, seandainya bukan karena Allah dan si fulan. Ini enggak boleh, mesti pakai summa. Laulallahu summa fulan. Ya, seandainya bukan karena Allah, kemudian, nah ada kemudian. Aw hada minallahi wa min fulan. Nah, ini juga wa, ini dari Allah dan fulan. Mesti ada summa. Taib, bisa dipahami sini? Nah. Ya, lanjut berikutnya. Albar dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wa hunaka syirkun yuqalu lahu asy-syirkul khafiyyu. ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث والصواب أن هذا ليس قسما ثالثا بل هو من الشرك الأصغر وهو قد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلوب كالذي يقرأ يرائي وقد يكون خفيا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم وكفرهم خفي لم يظهروه وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين شرك أكبر وشرك أصغر وإن سمي خفيا فالشرك يكون خفيا ويكون جليا فالجلي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم ونحو ذلك والخفي ما يكون في قلوب المنافقين يصلون مع الناس ويصومون مع الناس وهم في الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام وهم على دين المشركين فهذا هو الشرك الخفي لأنه في القلوب. نعم. طيب. Kemudian kata Syekh bin Baz, wa hunaka syirkun yuqalu asy-syirkul khafi. Tadi yang saya sebutkan yang ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Tauhid di bab al-khauf min asy-syirk yang langsung dari Nabi SAW. Lisan tersebut. Penamaan itu. Syirkun khafi itu syirik yang tersembunyi. Zakara ba'du ahli ilm, sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya syirik khafi ini qismun salis, jenis yang ketiga. Setelah syirik akbar, syirik asghar, ada syirik khafi. Wasawab, namun Syekh bin Baz mentarjih. Yang benar adalah anna hadza laisa qisman salisan. Bahwasanya syirik khafi ini bukan jenis yang ketiga dari syirik. Bal huwa minasyirkil asghar. Bahkan dia adalah bagian dari syirik asghar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat, ala ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kalian yang sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Al-Masih Dajjal, Nabi menyebutkan asyirkul khafi, syirik khafi. Dan Nabi menyebutkan apa itu syirik khafi? Yaqumu rajul, seorang berdiri wisolli, dia kemudian salat. Lihat, ini riya. Gambarannya adalah riya. Maka karena itu Syekh bin Baz mentarjih menguatkan bahwasanya syirik khafi itu adalah bagian dari riya atau sum'ah, ya, yang semua ini adalah kembali kepada syirik asghar. Wa huwa qad yakunu khafiyan, terkadang itu tersembunyi. Kenapa demikian? Li'annahu yakumu bil qulub. Karena dia eksisnya, beradanya kesyirikan tersebut di hati. Kalladzi yaqra'u yura'i. Semisal seorang yang membaca, dia riya ingin dilihat. Wa qad yakunu khafiyan min jihatil hukmi asy-syar'i binisbati ila ba'din nas. Terkadang khafinya tersebut dari sisi hukum syar'i, ya, bagi sebagian orang. Wa qad yakunu khafiyan wa huwa min asy-syirkil akbari. Terkadang dia khafi tetapi itu adalah syirik akbar. Syirik khafi itu terkadang syirik asghar, syirik khafi terkadang syirik akbar. Syirik yang diyakini oleh kaum munafikun. Kaum munafikun menyatakan bolehnya beribadah kepada selain Allah. Namun karena enggak enak, karena cari muka, karena yang lainnya, mereka seolah-olah menampakkan adalah ahli tauhid. Nah, kekufuran mereka khafi. Mereka menyatakan bolehnya beribadah kepada selain Allah, bolehnya beragama dengan selain Allah. Ya, kekufuran mereka nampak enggak? Enggak, khafi. Tapi syirik akbar atau syirik asghar? Syirik akbar. Paham sini? Baik. Ka'tiqadil munafikin, semisal keyakinannya orang-orang munafikin. Fa innahum yura'una bi'amali dhahirati. Mereka menampakkan diri riya, menampakkan diri dengan amal zahirah, wa kufruhum khafiyun. Sedangkan kekufuran mereka itu samar. Ya, walam yudhiruhu, dan mereka tidak menampakkannya. Bahkan mereka menyatakan dengan kalimat-kalimat iman. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang munafikun kepada engkau wahai Nabi, mereka berkata, lihat ucapan mereka. Ucapan mereka, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Ini ucapan iman bukan? Iman. Ya. Taib wallahu ya'lamu innaka la rasul wa Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah juga menyaksikan bahwa engkau adalah Rasul Allah, Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwasanya munafik itu adalah pendusta. Artinya apa yang mereka yakini itu berbeda dengan apa yang mereka lontarkan dalam ucapan mereka, yang keluar dari lisan mereka. Hati mereka meyakini sebuah keyakinan kekufuran. Maka syirik khafi namanya. Tapi ini syirik akbar. Nah, orang-orang yang riya, yang sum'ah, syirik khafi juga, tapi syirik asghar. Jadi syirik khafi ini tidak diitlakkan sebagai syirik akbar, tidak diitlakkan, dihukumi secara mutlak sebagai syirik asghar. Dilihat jenisnya. Nah ini tafsil dari Syekh Ibn Baz. Ini tafsil yang baik. Ya, barakallahu fikum. Ya, perincian. Wa bima dzakarna, maka berdasarkan apa yang kami telah sebutkan, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah taala, ya'lamu anna syirkal khafiyyah, maka diketahuilah bahwasanya syirik khafi la yakhruju an nau'aini, tidaklah terlepas keluar dari dua jenis asabiqain. Jadi dua jenis yang sebelumnya, yaitu syirkin akbar, syirkin akbar wa syirkin asgara. Wa in summiya khafiyyan, walaupun dinamakannya khafi, fasyirku yakunu khafiyan wa yakunu jaliyan. Syirik itu terkadang, syirik itu dia bisa dalam bentuk khafi, tersembunyi, bisa dalam bentuk jali, nampak jelas. Fal jali, lihat syirik yang jali. Ya, doaul amwat, berdoa kepada orang yang telah mati dari kalangan orang-orang soleh, para nabi, ajengan, ustaz, kiai, habib, ya, dan yang lainnya. Baik, awil istighosatu bil amwat wa nadru lahum. Ya, beristighosah minta tolong kepada para orang-orang yang telah mati, bernadar untuk mereka wa nahudzalik dan yang seterusnya. Ini nampak jelas. Dia sujud penghormat, dia sujud ibadah kepada kuburan. Ya, dia melakukan nyadron. Nyadran itu apa namanya? Ya, memberikan sesaji kepada ya, penghuni-penghuni lautan yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa, punya tasarruf di sebagian tempat, misal di Laut Selatan. Ya. Atau dia memberikan sesaji kepada jin-jin dan yang lainnya. Ini nyata. Jali ini namanya. Wal khafi yang tersembunyi, yakun ma yakunu fi qulubil munafiqin, yaitu ya keyakinan yang ada di kalbunya kaum munafikun. Yusalluna ma'an nas, mereka salat bersama manusia. Kaum munafikun menjadi makmumnya Rasulullah, mereka mendengar qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib. Karena salat Isya dan subuh mereka salat di rumah. Wa yasumun, mereka puasa. Ma'annas, bersama kaum muslimin. Wa hum fil batin kuffar, namun mereka secara batin, di batin mereka, mereka adalah orang-orang kafir. Ya taqiduna jawaza ibadatil awsan wal asnam, mereka meyakini bolehnya beribadah kepada patung-patung dan berhala. Ya. Maka ini syirik khafi, sebagaimana yang diyakini oleh kaum liberal yang tidak punya suara. Kaum liberal ada yang punya suara, artinya mereka bersuara. Ketika mereka tampil di TV, di media, bahkan di media sosial, mereka berbicara. Mereka berbicara dengan jelas, ini jali kekufuran mereka. Namun ada juga orang-orang yang punya keyakinan liberalis. Dia ada seorang liberalis, pluralis, cuman dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Dia meyakini boleh aja beragama dengan agama Nasrani Yahudi. Enggak boleh ngapir-ngapirin Yahudi Nasrani. Maka dia syirik khafi, tapi bukan khafinya asghar syiriknya, tetapi akbar. Nah. Wa qala. Beliau berkata lagi. Ya, faddal dibaca. Ya, di sini. Ya. Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-khulasatu annahu la budda fi syahadataini min as-sidqi wal yaqini wal amali bi muqtadahuma. Amma mujarradu qawli syahadataini wa huwa ya'budu ghayra Allahi aw yasubbuddina. Yasubbuddina. Yasubbuddina aw yahrumu ma. Aw yuharrimu. Yuharrimu ma aw yabawahu. Fama yanfa'uhu dalika. Fal munafikuna yakulunaha wahum fiddarkil asfali minan nari. Wa ibadul kuburi al yawma yakulunaha wahum min akfarin nasi. Ka ibadil badawi wa ibadil husaini wa ibadil syaiti abdul qadiri wa ibadil asnami. Wa qala la yajuzu li ahadin minal muslimina ayyad sifati mansub bil kasrah sifati lahi inda jami'i ahli ilmi qawla ya wajhu wahi ya wajha Allahi au ya ilmu wahi au ya rahmatu wahi au ma asbah dhalika was sifatu yud'a yud'a litawassuli biha aqulu nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallam a'udhu bi ridhaka min sakhatika min sakhatika wa bi afwika min uqubatika a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi walakin la yuqalu ya ridhawahi yurdi in anni ya izzat ya izzatawahi in unsurni au ya ilmawahi au ya wajhawahi au rahmatawahi au ya ainawahi li anna hadha lam yarudda lam yarid fisabi. Nah, waqala dan Syekh bin Baz berkata wal khulasatu anna kesimpulannya annahu labudda fi syahadatain min as-sidqi wal yaqini wal amali bi muqtadahuma. Maka kesimpulannya, maka haruslah dalam ucapan dua kalimat syahadat berupa kejujuran, keyakinan, dan mengamalkan konsekuensi dari kedua syahadat tadi. Konsekuensi la ilaha illallah, konsekuensi Muhammad Rasulullah. Konsekuensi la ilaha illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi la ilaha illallah, mengkafirkan semua agama selain Islam dan pemeluknya. Paham sini? Konsekuensi Muhammad Rasulullah yang disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul, ta'atuhu fima amar, yaitu apa? Mentaati apa yang Nabi perintahkan. Ya, kemudian apa lagi? Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang Nabi kabarkan. Wajtinaba ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Nah, ini mesti mengamalkan konsekuensi ini. Amma mujarradu qawli syahadatain, adapun mengucapkan dua kalimat syahadat aja. Ya, sebagaimana kuburiyun hari ini, mereka selepas larung saji, selepas sedekah laut, selepas memberikan tumbal, memberikan ibadah kepada selain Allah, selepas itu dia sholat. Habis itu dia zikir pagi. Habis itu dia malam-malam menjumat yasinan. Kencang lagi, jadi pemimpinnya lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kor. Ngikuti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kiri kanan, kiri kanan. La ilaha illallah. Nah, dulu saya diajarin gitu ya. Kapan nengok kiri, kapan nengok kanan, ke bawah, ke kolbu, pas illallah ke kolbu gitu. Nah, illallah itu cok gali, cok pokoknya cocok. Nah, mana lagi tadi? Hah? Tadi. Wa huwa ya'budu ghairallah, dan dia beribadah pada selain Allah. Aw yasbudina, atau dia mencela agama Islam. Dia mengucap la ilaha illallah, kemudian dia di pentas lawak, dia jadi komedian, jadi komika mencela-cela Islam. Aw yuharrimu ma aujabahullahu, atau dia mengharamkan apa yang Allah wajibkan. Ya. Famayan fauhu dzalika, maka ucapan syahadat dia tadi tidak bermanfaat buat dia. Fal munafiqun yaqulunah, munafiqun juga mengucapkan syahadat itu, tetapi ternyata ya, kata Syekh di sini, wahum fi darkil asfali minan nar, dan mereka berada di kerak paling bawah neraka. Wa ubadul kuburi alyawma, demikian pula para penyembah kuburan keramat hari ini. Ya, yaqulunah, mereka mengucapkan syahadat. Wa hum min akfarin nas, bahkan mereka adalah di antara manusia yang paling kafir. Ya. Tapi kenapa antum terperanjat dengan ucapan Syekh bin Baz? Enggak terima sama ucapan Syekh bin Baz. Ya ikhwah, ini datang dari Nabi hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika diceritakan tentang perbuatan orang-orang yang membangun kuburan orang-orang saleh di masjid untuk dijadikan kuburan tersebut diibadahi, kata Nabi SAW apa? Ulaika idza mata fihim rajulun saleh aw al-abd saleh banaw ala qabrihim masjidan wa sawwaru tilka suwar ulaika syiraril khalqi indallah. Kata Nabi SAW, mereka itu adalah suatu kaum yang apabila orang saleh, hamba saleh meninggal di tengah-tengah mereka, mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Ini kuburannya dijadikan tempat ibadah, masjid. Ya. Dan mereka menggambar gambar-gambar orang-orang saleh tadi dilukis, dikenang. Kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Jadi kalau dikatakan min akhbarinnas, enggak usah terperanjat dengan ucapan Syekh bin Baz. Ya. Jadi apa yang Syekh bin Baz utarakan hampir-hampir semuanya bermuatan dalil kalau ditaklik lagi. Disyarah lagi. Ya. Taibar kalau begitu. Ka Ubadil Badawi, semisal para penyembah Badawi wa Ubadil Hussein, wa Ubadil Syekh Abdul Qadir Jilani, wa Ubadil Asnam. Ini disamakan oleh Syekh bin Baz hukumnya semua. Para penyembah Syekh Al-Badawi, Syekh Rifai, Syekh Has Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Ketika terjadi kegoncangan hidup, mereka tidak mengadu kepada Allah, tetapi mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu dianggap Ubadu Syekh Abdul Qadir Jilani. Sama seperti Ubadil Asnam, kata Syekh bin Baz. Sama seperti penyembah berhala. Apa yang beda? Tidak ada. Yang beda itu tidak ada yang beda. Sama aja. Ya, sama-sama memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, barakallahu fikum. Bahkan tadi di kaidah keempat dari Qaidul Arba, Al-Qaidul Arba yang kita pelajari, musyrikin zaman dahulu kesyirikannya lebih mending dibandingkan musyrikin zaman sekarang. Saya menyatakan musyrikin zaman sekarang. Maka mereka apa? Musyriki. Paham gak tuh? Ya. Musyriku zamanina, kata Syekh. Musyrik zaman kita. Lihat tuh. Musyrik zaman kita. Berarti dinamakan apa? Musyrik. Aghlat. Ya, lebih parah kekufurannya, syirkan, kekufurannya, kesyirikannya. Dibandingkan dengan musyrikin al-awwalin. Kan tadi baru. Ya gak? Apa dalilnya? Wa'idha rakibu fil fulk, da'ullah mukhlisin ala huddin. Wa idza najaw min al-barri idza hum yusyrikun. Nah. Taib, kembali lagi ke subul salam. Wa qala lan Syekh bin Baz berkata, la yajuzu li ahadin minal muslimin, tidak boleh bagi seorang pun siapapun dia dari kalangan kaum muslimin, ayad'u sifatillah 'inda jami'i ahli al-'ilm. Dia berdoa kepada sifat-sifat Allah menurut kesepakatan para ulama ahli ilmi. Dia harus berdoa kepada Allah. Allah punya sifat istiwa, Allah punya sifat wajah, Allah punya sifat tangan. Jangan dia berdoa kepada sifat tersebut. Ya, paham enggak di sini? Dia berdoanya hanya pada Allah. Nah, ini ya. Wahai tangan Allah, ampuni aku, ya. Wahai wajah Allah, ampuni aku. Emangnya ada yang kayak gitu? Kalau enggak dibahas oleh para ulama. Ini dibahas. Paham enggak? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Istighatsah Rad 'alal Bakri, beliau menyatakan, amma du'a sifatihi wa kalimatihi fa kufrun bittifaq, kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Ya, beliau menyatakan, adapun berdoa kepada sifat Allah, kepada kalimat Allah, ya, maka itu adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan bittifaqil muslimin, berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin. Ya, Syekh bin Baz menyatakan. Ya, ka'ayyakula, semisal dia menyatakan, ya wajah Allah, ya ilmu Allah, ya rahmat Allah, wa ma asbah dzalik. Ya, au ma asbah dzalik. Semisal dia mengucapkan, wahai wajah Allah, wahai ilmu Allah, wahai rahmat Allah dan semisalnya. Wasifat yud'a litawassuli. Sifat-sifat Allah tersebut yud'a, dia diseru itu untuk bertawassul, boleh. ya, untuk bertawassul. Nah, paham ya di sini? Sebagaimana kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa a'udzu biridaka. Perhatikan, Nabi berdoa dengan bertawasul kepada keridhaan Allah. Allah punya sifat ridha. Aku berlindung ya dengan perantara keridhaan Allah, keridhaan Engkau ya Allah, min sakhatika wa bi'afwika min 'uqubatika. Dengan perantara pemaafanmu ya Allah dari murkamu. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung ya kepada ya, melalui kemuliaan Allah dan kekuasaannya. Atau ya, Nabi mengajarkan kepada kita doa zikir petang 3 kali dibaca. A'udzu billahi, a'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. Atau yang semisal. Lakin la yuqal, namun tidak boleh diucapkan ya ridallahi irdi anni, wahai keridhaan Allah, ridhoilah aku. Ya izzatallahi unsurni, wahai ya, wahai kemuliaan Allah, tolonglah aku. Ya ilmallahi, wahai ilmu Allah, atau yang seterusnya. Ya wajhallahi, ya rahmatallahi, ya ainallah, wahai rahmat Allah, wahai mata Allah. Li anna hadza lam yarid fi syara'i. Karena yang demikian ini tidak terdapat keterangan di dalam syariat kita. Nah, ya. Fadal. Dimas, baca Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu wa mintu adzabuhu li ghairillahi kaman yadzabuhu lil jinni aw qabri. Qala ibn Qasim, ma'lumun anna adzabaha lillahi ibaratun fi ajli waqti. Fadduhaya wal hadaya. Amma adzabuhu lil idri wa ghairihi minal anbiya'i wal awliya'i. Fahum karun usyirkun lillahi azza wa jalla. Lianna adzabaha lillahi ibaratun fi ajli waqti. Mana li anna dhabha lillahi wa li anna dhabha lillahi wa kemudian wa ibadatun lahu wa sarfahu wa sarfahu li ghairihi shirkun bihi subhanahu li qawlillahi subhanahu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu masih liqaulihi kan, matruk ke liqaulihi ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Wa liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Kharajahu muslimun fi sahihi min hadis Ali radhiyallahu anhu. Kharajahu. Fala yajudu dhabhu lil qidri wa lil badawi wa lil husaini wa li wa la li ghairihim minan nasi wa la lil asnami wa la lil jinni. Balil dhabhu lillahi wahdahu wa taqarrubu bil dhabahihi yakunu lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Ad-duhaya wal hadaya kama taqaddama. Amma al-qidri, amma al-qidru alaih salam wa ghairuhu minan nasi fala yajudu dhabhu lahu wa la sarfa sayyidi minan ibadati lahum. Fataqarrubu ilaihim bil dhabahihi liyashfa'u laka au liyashfa'u waladaka. Kul waladaka kullaha kullaha minas syirkil akbari waliyadu billahi. Baik. Dari mana dimaksud dibaca? Wa qawluhu wa minhu. Dan Syekh bin Bas berkata, wa minhu, di antara dari jenis kesyirikan adzabhu li ghairillah, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadzbahu lil jinni aw lil qabri, semisal orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan, yaitu penghuni kuburan keramat. Qala Ibnu Bazin, berkata Syekh bin Bas, ma'lumun, telah diketahui, anna dhabaha lillahi ibadatun, bahwa menyembelih untuk Allah itu adalah ibadah. Fi ayyi waqtin, di berbagai waktu, semisal qadduhaya, semisal berkurban di hari raya Id bagi non jamaah haji, wal hadaya atau hadyu, menyembelih di tanggal 10 juga bagi jamaah haji. Amma dhabahu, ataupun yang semisal akikah, ya, akikah atau nadar, nadar wajib, dia bernadar, kalau saya begini saya akan nyembeli onta, nyembeli kambing, sapi, atau nyembeli ayam sekalipun. Amma dzabhu lil Khidir. Adapun menyembeli untuk Nabi Khidir, wa ghairihi minal anbiya, dan selain beliau dari kalangan para nabi wal auliyai dan para wali, famunkarun wasyirkun billahi azza wajal, itu adalah kemungkaran dan sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah azza wajal. Li'anna dzabha lillahi wa ibadatun lahu, karena yang namanya menyembelih itu untuk Allah dan peribadatan untuk Allah. Wasarfahu li ghairihi syirkun bihi, dan memalingkan kepada selain Allah, menyembelih tadi untuk selain Allah dalam rangka takarrub, bukan dalam rangka mau dagang sate, bukan dalam rangka mau jamu tamu, ya, bukan, tetapi untuk takarrub, paham sini? Nah, mendekatkan diri, maka itu dinilai sebagai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulillahi taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, anusuki adalah adzabah, yaitu dzabhi, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, yang tiada sekutu baginya, yang demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri. Dan firman Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan pada engkau al-kautsar, yaitu al-haud, telaga di surga. Fasalli, maka sholatlah li rabbika, kepada Rabbmu, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Walikaulin Nabi SAW, dan sabda Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kharrajahu Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya. Min hadis Ali bin Abi Thalib, dari hadis Ali radhiyallahu anhu. Fala yajuzu adzabhu lil Khidir wala lil Badawi wala lil Husain wala ghairihim minan nas wala lil asnam wala lil jin. Maka enggak boleh menyembelih untuk Nabi Khidir, Badawi, Husain, atau selainnya dari manusia manapun, apalagi kepada berhala atau kepada jin. Ya, enggak boleh. Mau bangun jalan, nyembelih untuk jin, enggak boleh. Enggak boleh walaupun dalam bentuk yang paling kecil sekalipun, semisal lalat. Sebagaimana hadis lalat yang kita baca waktu itu di kitab Tauhid. Ya, yang Nabi bersabda, "Dzahaba rajulun al-jannata fil jubabin wa dakhalan nar, dakhalal jannata rajulun fi dubabin wa dakhalan nar rajulun." Seorang masuk surga atau masuk neraka karena seekor lalat. Ketika lalat yang dia persembahkan sebagai bentuk pendekatan diri, sesaji kepada selain Allah, maka hal ini dapat menghantarkan diri dia kepada kesengsaraan adab yang kekal di neraka. Ia dan billah. Ya. Apalagi kepala kerbau, ya. Hasil bumi, panen, jeruk, kopi, rokok, ya. Ya, saya pernah lihat ya baru-baru ini di medsos itu, bahkan ada kuburan yang dikelilingi oleh tumpeng, opor, ayam bakar, ya Allah. Subhan. Hah? Itu kuburan keramat. Subhanallah. Ya, mana lagi berikutnya? Balidzabhu lillahi wahdahu, bahkan menyembelih itu hanya untuk Allah semata. Wa taqarrubu bidzabaihi, dan mendekatkan diri dengan berbagai sembelihan, yakunu lillahi wahdah, itu hanya untuk kepada Allah semata. Subhanahu wa ta'ala, kadduhaya wal hadaya kama taqaddama, semisal dohaya, menyembelih bagi non jamaah haji di tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, wal hadaya, dan menyembelih hadyu bagi jamaah haji di tanggal 10. Ya. Kemudian Amal Khidir, adapun Khidir, Nabi Khidir alaihissalam, ya, sahibnya Musa, kisah yang kita baca di Al-Qur'an surah Al-Kahfi, wa ghairuhu minan nas, dan selainnya dari kalangan manusia, fala yajuzu adzbahu lahum, tidak boleh diberikan sembelihan untuk mereka. Ya. Wala sarfu syai'in minal ibadati lahum, tidak boleh pula memalingkan sedikit saja dari ibadah apapun ya kepada mereka, enggak boleh. Karena mereka juga hamba. Ya, maka ibadah itu adalah dari hamba untuk Allah. Setan, malaikat, jin, manusia, hatta nabi dan rasul itulah hamba. Ya. Semuanya akan datang kepada Allah, Ati Rahmani Abada. Semuanya akan datang menghadap Allah yang Maha Rahman nanti di hari kiamat sebagai hamba semua. Sebagai hamba semua. Ya, kemudian mana lagi tadi? Fattaqarrubu lahum. Fattaqarrubu lahum bidzabahi liyashfa'u laka, agar mereka memberikan syafaat kepada Anda, au liyashfa'u waladaka, agar mereka memberikan syafaat untuk putra Anda. Kullu hadza minasyirkil akbari wa niyadu billah. Semuanya inilah bagian dari syirik akbar. Ya, kita berlindung pada Allah. Masalah tuh, ya, pertanyaan. Nah, tafadhol dibaca di sini. Ya, Pak. Sini, sabit, sabit, baca sabit. Idza wasala al-bina'u ila nisfi aw tu'ajjalu hatta iktimali فيدعى لهذه الزبيحة الأقارب والجيران فأجاب قائلا هذا التصرف فيه تفسير فإن كان المقصود من الزبيحة إطفاء الجن أو مقصدا آخر يقصد به صوت البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا فسلامته وسلامتي ساكني فهذا لا يجوز فهو من البدع وإن كان للجن فهو شرك أكبر لأنه عبادة لغير الله أما حسبك جوجو. نعم. Ini ada pertanyaan terkait materi ini yang diajukan kepada Syekh bin Baz. Ya, su'ila ibn Bazin kilalah. Syekh bin Baz pernah ditanyakan kepada beliau. Wahai Syekh, tujadu fi baladina adatun. Didapati di negeri kita kebiasaan. Apa itu kebiasaannya? Annal mar'a, bahwasanya seseorang idza syara'a fi bina'i manzilin lahu, apabila dia memulai pembangunan rumah dia, entah ngerenov, bangun rumah gitu kan. Yadbahu dhabihatan, dia maka dia menyembelih hewan. Idza wasala albina'u ila nisfi, jika bangunan dia itu sudah terbangun, sudah rampung setengah, ya setengah, oh dia mau jadi, dia mau bangun tingkat, ya ternyata tinggal lantai dua yang belum. Au tu'ajjalu, atau diakhirkan, ya hadhihi adzabihatu, penyembelihan ini diakhirkan hatta iktimali albunyan, sampai nanti pembangunan itu sempurna rampung semua. Atau irada as-sakn, atau dia hendak menempati fil manzil, nanti diakhirkan, ditunda penyembelihnya pas dia mau pindah tinggal di situ. Fa yud'a li hadhihi dhabihatil aqaribi, kemudian diundanglah ya teman-teman dia, kerabat-kerabat dia, lihatihi dhabihati al-aqaribu wal-jiranu, ya, kerabat, berbagai kerabat, tetangga-tetangga diundang, ya, lihatihi ad-dhabihati, untuk, apa namanya, sembelihan ini, ayo makan-makan, ya, makan-makannya itu untuk apa? Untuk jin, ya, tadi sembelihannya itu untuk jin, ya, taib. Syekh bin Baz merinci di sini, ya. Kata Syekh bin Baz, hadza at-tasarrufu fihi tafsilun. Maka lihat, perbuatan ini terdapat perincian. In kana al-maqsudu min dhabihati ittiqa' al-jinni, apabila maksud dari menyembelih dia tadi, ya, ketika membangun rumah tadi, karena ingin memproteksi diri dari gangguan jin, au maqsidan akhar, atau karena ada tujuan yang lain, yaqsidu bihi sahibul baiti, yang sahibul bait, yang punya rumah tadi memaksudkan annaha dadabaha, bahwa sembelihan dia tadi ini yahsulu bihi kada wa kada, akan mendatangkan begini begitu, ya kasalamatihi wa salamati sakinihi, seperti keselamatan diri dia dan para penghuni rumahnya, fahada la yajuzu wa huwa minal bidah, ini enggak boleh dan ini termasuk di antara bentuk bidah. Wa in kana lil jinni fa huwa syirkun akbar, tapi kalau diperuntukkan untuk jin maka itu syirik akbar, li'annahu ibadatun li ghairillah, karena itu adalah peribadatan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Enggak lepas dari dua itu aja, dari bid'ah atau syirik akbar. Tapi bisa dipahami sini. Nah, behar baca behar. Ila saqfi. Atau anda ikmalil baiti, fayajma'u akharibahu wa jiranahu, fayad'uhum lihadihi al-walimati, fahadihi la ba'sa biha. Wahada yaf'aluhu kathirun minan nasi, min babi syukri, bini'amillahi, haitu manna alaihim, bita'miril baiti, wassakani fihi badalan, minal isti'jari. ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من السفر يدعو أقاربه وجيرانه شكرا لله على السلامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر نهر جزورا wada'an nasa lidzalika alaihi salatu wassalam. Baik. Nah. Adapun jika menyembelih tadi itu karena syukur alama'an amallah ala ama'an amabihi alaihi minal usul ila saqbi, karena syukur karena nikmat yang dia dapatkan karena pembangunan itu sudah sampai kepada atap. Wah, senang saya nih. Makan-makan dari tadi. Au inda ikmali albait, atau karena pembangunan sudah sempurna. Senang dia. Fayajma'u aqaribahu wa jiranahu, kemudian dia kumpulin. Ya, kerabat dia, tetangga dia, wa yad'uhum, dia apa namanya? Mereka dia undang mereka, di hadhil walimati. Berdasarkan walimah ini. La ba fa hadhi la ba sabiha. Maka ini enggak apa-apa. Ya, enggak masalah. Ya, semisal ya Syekh Ainur undang kita. Karena kenapa? Baru saja selesai merenovasi rumah, syukur alhamdulillah. Dulu rumahnya bocor, sekarang gak ada yang bocor, misalnya. Hah? Siapa? Topik juga kan? Rumahnya gede banget tuh juga, perlu lift berapa itu? Panjang banget rumahnya itu. Ya enggak, perlu beli mobil pula lagi kan? Ah? Udah, kok bentar lagi? Oh, undangannya. Oh iya. Kirain mau nambah. Ya kan? Ah, kita diundang terusnya kan. Makan-makan di rumah saya. Makan apa? Makan angin. Walimah, ini enggak apa-apa, sedekah. Ya, pahala. Masyaallah. Nah. Itu ya, Mas Sofi. Contoh. Jangan diambil hati lah. Gak usah diambil hati, ambil aja langsung pesenannya. Ada ya paruhu katsirun minan nas. Ini dilakukan oleh banyak orang atau banyak orang ini, ya. Mimba bisyukri. Ya ini sebagai bentuk syukur. Lini amillahi, karena nikmat Allah haitsu manna alaihim. Ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka, menganugerahkan mereka bitakmiril bait, karena membangun rumah. Wasakan tempat tinggal fihi badalan, sebagai ganti minal istijar dari rumah kontrak. Sebelumnya kan dia kontraktor ulung, sekarang udah rumah tetap. Nah, bangun rumahnya tinggi banget lagi, masya Allah. Nah, nengok rumahnya yang mana, rumah topiknya, oh dong kelihatannya, masya Allah. Wa mithlu dzalika ma yaf'aluhu badun nas. Ini juga dilakukan oleh sebagian banyak sebagian orang. Indal qudumi minas safar. Ah, ketika dia baru datang dari safar. Dia selamat pulang dari Amerika. Ya, safar dari Amerika kan lewatin samudra Pasifik itu di atas pesawat. Kalau nyemplung aja gimana itu? Hah? Ternyata Allah selamatkan dia. Wah, patut bersyukur. Gitu. Hah? Nunggu diundang. Ya, yad'u aqribahu, dia mengundang kerabatnya. Wa jironahu. Apa arti jironahu? Tetangga-tetangga dia. Asyik. Syukran lillah, tuh dalam rangka bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah. Nah, kalau kamu bersyukur, tambang banget emang. Ya, syukran lillahi ala salamat itu karena selamatnya. Lihat ini ada salamnya nih, sunnahnya nih. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima minas safari, Nabi sallallahu apabila beliau baru pulang dari safar, datang dari safar, nahara, maka beliau menyembelih jazuron, seekor unta gatang-gatang. Iya, kambing aja susah banget. Ya, aduh. Ya. Tuh lihat tuh. Wada'an nasa lidzalik dan mengundang manusia. Manusia lagi. Bukan cuma tetangga, manusia semua. Ya. Lihat tuh. Alaihi salatu wassalam. Nah. Masya Allah. Kurang apa lagi coba? Siapa lagi yang belum? Ini udah topik udah siapa lagi? Hah? Penurali mana tuh orang? Pasti di Jepang. Ya. Baik. Nah, wasu'ilah berikutnya. Ya. Ah, Ainur, Ainur baca Ainur. Nah. Nih, ya. Masih logat Amerika enggak kiroahnya dia. Ayo baca Ainur. Inda utbah, inda atabah. Faqad i'tada dhalika. Hatta la yu'zunana fi buyutina. Hada qasduhum. Qasduhum hada yaqumu fi junub. Junub. Lakin zara insyaallah. Wasu'ila aibun hada tabu qabla dukul insani ila filatihi au mansilihi al-jadidi al-babi wa tatbid al-tihi al-babi bid-dami minat taqa'uni wal-khairi am-kua minat asya'uni ilman annani aqsidu bidalika daf'a syari wa syayatini an hadal manzili wa'ti rofan syukrillahi wa ni'amihi فأجاب هذا من أمر الجاهلية كان أهل الجاهلية يدعون عند نزول المنزل على الباب أو عند سيسان الجدران وعند الآبار ويقولون هذا لدفع الجن وشر الجن ويدعونها في الجن يتقربون إليهم حتى Di putrat nomor 1 itu ada yang perlu dibaca. mengenai Nabi SAW kalau pulang dari safar menyembelih jazur, seekor unta. Rawal Bukhari an Jabirin dari Jabir walau tuhu lafadznya lamma qadiman Nabi SAW al-Madinah, ketika Nabi SAW datang ke Madinah pulang dari safar, nahara jazuran wa baqaratan. Beliau menyembelih unta dan seekor sapi. Atau sapi. Pilih dah. Laisa fihi kana idza qadima min safar. Nah, ini tidak terdapat ya, beliau tidak terdapat riwayat tidak terdapat lafaz beliau apabila pulang dari safar. Namun disebutkan ketika beliau datang dari safar, ya datang dari ke Madinah, maka beliau menyembelih seekor unta atau seekor sapi. Masya Allah. Kata siapa itu? Kata Ainur, sapi dulu ada aja patungan. Tujuh orang. Ini lagi mau beli satu ya, buat ngundang bibit. Sama Cang Arif. Aduh. Mana? Wasu'ila aidan, dan beliau juga ditanya, halidabhu qabla dukhulil insan ila fillatihi. Oh, belum di atas ya? Oh, main bawah aja, atas belum. Wasu'ila anidabhi inda atabatil manzili aljadidi. Beliau Syekh bin Baz pernah ditanya tentang menyembelih di sisi atabah, depan pintu rumah, ya, depan pintu rumah yang baru. Di rumah baru, pampir tuh nyembelih sini. Fa ajaba, maka beliau menjawab, hadza yaf'alunahu lil jinni. Maka Syekh bin Baz menyatakan ini mereka melakukannya untuk jin. Qala sa'il, penanya berkata, yakunu syirkan, kalau begitu syirik dong. Ya, maka syirik dong itu terjemahan versi saya ya. Kalau begitu dianggap syirik gitu. Syirik dong. Nah. Fa ajaba, maka Syekh bin Baz menjawab, syirkun akbar, iya syirik akbar bahkan. Hada ibadatun lil jin. Ini adalah bentuk ibadah yang diperuntukkan kepada jin. Qala sa'il, Syekh penanya penasaran lagi, bertanya lagi. Idza kana taqarruban lil jin, ya. Faqat i'tada dzalika. Apabila memang itu yang diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada jin. Jin saja. Itu kan faqat i'tada dzalika. Itu karena sudah dianggap biasa aja, bukan karena ini jin nih, tapi karena kebiasaan orang-orang buat jin, dia ikut-ikutan juga. Gitu. Paham enggak sih? Iktadadarik, ya udah karena udah biasa. Fa ajaba, maka Syekh menjawab, la hum yaf'aluna lil jin. Mereka melakukannya untuk jin. Ini jawaban juga yang diperuntukkan kepada kalangan musyrikin ketika mereka sedekah laut, larum saji, mereka berargumentasi, oh enggak kok, ini udah biasanya. Ini adalah salah satu bentuk warisan budaya lokal yang kita lestarikan. Enggak kok, ini bukan buat jin, bukan buat Nyi Roro Kidul atau buat nyinyi-nyinyi yang lain. Ya. Ini udah biasa aja kok, udah biasa tradisi. Kata sih enggak. Itu buat jin. Kentara ya ikhwah. Apa yang mereka lakukan? Lihat, kalau buat biasa aja, apalagi sedekah buat ikan, itu gak masuk akal. Mana ada ikan, ya, ikan makan pisang. Emangnya monkey? Kalau kerbau, ikan dikasih padi, itu ayam. Ikan dikasih itu segala macam. Ini melanggar undang-undang internasional. Ya, nyampah. Mubazir. Ya, apalagi mereka khidmat ikhwah. Khidmat khusyuk, seragamnya rapi, mesti teratur. Pakai gamelan ningnang ningnong. Semuanya rapi itu. Nah, ini berarti ada hal-hal yang mereka persembahkan untuk jin. Dan jin memberikan syarat kayak begitu. Ya, jadi alasan aja itu untuk apa namanya? Untuk kebiasaan aja. Ya qulun, mereka menyatakan yakunana syarruhum ya natbahu lahum hatta la yudhunana fi buyutina. mereka menyatakan, ya, apa namanya, agar apa namanya jin-jin ini tidak mengganggu kami, kebun apa namanya yakfunana syarruhum, agar keburukan jin-jin ini tidak mengganggu kami, atau cukuplah kami syarruhum, dari keburukan mereka, yakfunana syarruhum, cukuplah ya, kami dari keburukan mereka, artinya supaya mereka tidak mengganggu kami. Nadbahu lahum, kita memberikan kepada mereka apa namanya menyembelih untuk mereka, atala yudunana, hingga mereka supaya tidak menyakiti kami, fi buyutina, mengganggu kami di rumah-rumah kami. Hada qasdub, inilah tujuan mereka, maksud mereka. Hada yaqau fil janub, ini terjadi di wilayah selatan Saudi. Lakin zala, namun alhamdulillah ini sudah hilang insyaallah. Wasuila Aidan, dan Syekh juga ditanya, Syekh bin Basri tanya, hadidzabahu qabla dukhulil insan ila bilnatihi, apakah menyembelih hewan sebelum seseorang masuk ke depan pintu rumah dia, depan pintunya, au mansili atau al jadid, atau rumahnya yang baru, alal bab, di pintu, wataltikhu al bab, dan dia melumuri, taltikh itu sama kayak law wasalu yulawisu, talwis, melumuri pintu tadi bidam, dengan darah dari hewan yang disembelih, minat tafa'ul, itu karena harapan baik, ya, optimis, ya, mengharapkan apa namanya, kalau tatoyur itu, ya, kalau apa namanya menganggap sial, kalau ini menganggap hoki, nah, menganggap hoki, dapat kosakata baru. Ini karena menganggap hoki wal khair, kebaikan. Am huwa min atasyaum, atau menganggap sial, pesimis. Ilman, dengan saya mengetahui, annani aqsidu bidzalika, saya memaksudkan perbuatan tersebut ketika menyembelih dan melumuri darah hewan sebelah tadi di pintu supaya ya, tidak diganggu, atau mengharapkan kebaikan supaya hoki, ya, daf asyar, untuk mencegah atau menolak keburukan, wasyayatin, dan setan-setan, anha dal manzili, dari rumah ini. Wa'tirafan, dan ini juga adalah sebagai bentuk pengakuan, bisyukrillahi wa ni'amihi, sebagai bentuk syukur pada Allah dan nikmat-nikmatnya. Pak Ajabah Makasih menyatakan, hada min amril jahiliyah, udah gak ada lagi deh, celah buatnya. Kata Syekh, ini perbuatan jahiliyah. Kana ahlul jahiliyyati yadbahuna 'inda nuzulil manzili 'alal babi aw 'inda sisanil judrani wa 'indal abari. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka menyembelih ketika mereka singgah di rumah, yaitu mereka menyembelih di pintu, yaitu di samping sisan. Sisan itu jamak plural dari kata susun. Sus. Sus itu masdar dari sayisa. Sayisa, ya, yasisu, sayisa yasisu, maknanya habbun, bening. Nah, saya tidak paham di sini sisa nujudron, judron itu kan ya, tembok, benih tembok. Apa maksudnya ini? Apa namanya? Pondasi tembok, ya. Semisal aslul judron, ya. Nah, mereka menyembelih ketika singgah kepada rumah di pintu atau di pondasi temboknya. Wa indal abar, abar jamak dari bi'run. Ya, atau di sumur-sumur. Ya qulun, mereka menyatakan, hadza lidaf'il jinni wasyarril jinni. Ini untuk menolak jin. Ya, dan atau mencegah keburukan dari jin, wa yadbahuna halil jinni. Dan mereka menyembelihnya untuk jin. Ya taqarrabuna ilaihim. Ya, mereka mendekatkan diri kepada jin tadi, hatta yadfa'u syarrahum, hingga mereka dapat menolak keburukan jin tadi, bisa menurut prasangka mereka. Fahada min asyirkil akbari, ini adalah diantara bentuk syirik akbar. Hada la yajuzu abada, ini gak boleh selama-lamanya. Bal huwa mungkarun min amalil jahiliyah, ini adalah kemungkaran yang merupakan dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau melarang menyembelih untuk jin. Nah, fal maksud, maka maksudnya. Nah, baca sini, Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, fal maqsudu anna hadza min adz-dzabhi li ghairillah. Wallahu jalla wa ala yaqulu fasalli li rabbika wanhar. Wa yaqulu qul inna salati wa nusuki ya'ni dzabhi wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin la syarika lahu. Fayaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man dzabaha li ghairillah. Man dzabaha li ghairillah wa in kana qasdu bi dzabhi wajha Allah khabar kana. Terus lakinnahu wasilatun ila syirki wa 'adatun jahiliyatun yuqiha fala yajuzu wa 'adatu jahiliyatin yuhyiha fala yajuzu hadza. Amma idza jama'a qurabatihi wa jiranahu ba'dama yanzil ala ta'amin yaskurullaha ala ma an'ama bihi min suknal baiti alladhi istajarahu aw ishtarahu aw amarahu fahadha la ba'sa bihi. Baik, maka maksudnya karena hadza min adz-dzabhi, bahwa ini semua dari menyembelih li ghairillah yang diperuntukkan pada selain Allah. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah padahal berfirman fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka salatlah engkau kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Ya, dan Allah berfirman qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku aitabhi. Wa mayyaya wa mati lillahi rabbil alamin, hidup matiku untuk Allah rabbul alamin la syarika lah. Dan Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa in kana qasdu bidzabhi wajha Allah. Walaupun tujuan menyembelih tadi untuk mendapai ridha Allah. Lakinnahu wasilatun ila syirki. Namun itu adalah wasilah, sarana menuju kesyirikan. Wa adatu jahiliyatin, itu adalah kebiasaan jahiliyah, yuhiha, yang dia hidupkan kembali. Fala yajuzu hadza, maka hal ini tidak diperkenankan. Amma idza jama'a qurabatihi, kalau dia, adapun jika dia mengumpulkan kerabatnya, wajiranahu, tetangganya, ba'da ma yanzil, setelah dia tempati rumahnya tadi, ala ta'amin, disuguhkan makanan, yashkurullaha ala ma'anama bihi, ya, yang dia bersyukur pada Allah atas apa yang Allah berikan nikmat kepadanya, min suknal bait, ya, berupa menempati rumah, alladhi istajarahu, yang dia kontrak, atau istarahu, atau yang dia beli, au ammarahu, atau yang ia membangunnya, fahadala ba'sa bihi. Nah, ini enggak apa-apa. Adzabhu 'inda tal'ati as-sultani, menyembelih ketika kedatangan pemimpin. Pak Jokowi datang, menyembelih. Pak Camat datang, menyembelih. Pak Kadus datang, bodoh amat dah. Ini ya, nyembelih demi mengagungkan. Kalau nyembelihnya Pak Jokowi datang, kita potong itu makan kambing biar kita sajikan, ya, buat Pak Gubernur. Gubernur Jawa Barat siapa namanya? Ridwan Kamil. Hah? Akhir. Ridwan Kamil. Siapa? Ridwan Kamil. Oh iya, udah lewat ya. Akhir lagi siapa? Pak Ridwan Kamil datang. Kita potong-potong apa namanya? Bakar ikan. Buat makan bareng-bareng enggak apa-apa. Tapi kalau mengagungkan. Maka ini dinilai sebagai sebuah kesyirikan. Nah, Fikri bin Abdul Majid. Nah, tafadhal. Qala Ibnu Basir, taqad kana ahlul jahiliyyati yaqiluna bi udhumai di fa'ankara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. La akra fil misaki, Yu'tabaru termasuk yang berbahaya juga menyembeli karena kedatangan pemimpin. Qala Ibn Baz, berkata si Ibn Baz. Ya, beliau menyatakan qad kana ahlul jahiliyah dahulu, orang-orang jahiliyah ya'kirun, mereka menyembeli, ya'kirun aqara aqara ya'kirun. Ya, itu makna dzabaha. Dzabaha yadhbahu. Aqara ya'kirun. Aqran. Ya Allah berfirman fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim, dan seterusnya. Ya. Orang-orang jahiliyah dahulu menyembelih liudama'ihim, untuk para pembesar mereka. Fa'angkara Nabi sallallahu, maka Nabi sallallahu bersabda kepada mereka, mengingkari mereka, waqal, dan bersabda la aqrafil Islam. Tidak ada penyembelihan yang untuk diperuntukkan untuk mengagungkan orang lain dalam Islam. Lihat di footnote hadisun hasan, hadisun sahihun rawi Abu Daud wa ghairuhu bisanadin sahihin min tariqi Abdul Razzaq. Ya, dari jalan Abdul Razzaq, akhbarana Ma'maru Ma'marun ibn an Sabitin an Anasin marfu'an, dari Anas secara marfu, qala Abdul Razzaq kanu ya'kiruna indal qabri, mereka dahulu menyembeli di sisi kuburan, yakni bi baqaratin aw bi syai'in, menyembeli dengan seekor sapi atau sesuatu yang lainnya. Intaha. Oh ya. Wa bawwaba alaihi Abu Dawud, dan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, membuat bab atau berdasarkan hadis ini, babu karahiyati dzabhi indal qabri. Yaitu bab dibencinya menyembeli di sisi kuburan. Lihat. Fa'akru dzabahihi, maka menyembeli hewan-hewan sembelihan, lil muluki, untuk para raja, wassalatini, wassalati untuk para sultan, ya, wal udhama'i untuk para pembesar, wa taqarrubu ilaihim, dan mendekatkan diri kepada mereka, bidzalika yu'tabaru min adzabhi lighairi, ini dianggap sebagai bentuk menyembeli untuk selain Allah, wa yu'tabaru min asyirkil akbar, min asyirki billah, ini dianggap sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah. Ya, itu baca keterangan ya, Mas Fatur, Fadol, baca. Petnat nomor 2. Nah, ini bentuk gambaran pertama di permasalahan ini. Yaitu tadi apa? Menyembeli untuk sultan, pemimpin, karena mengagungkan mereka. Ini dianggap sebagai sebuah perbuatan kesyirikan. Terus inda tol'ah, nah, yaitu menyembeli ketika kedatangan pemimpin dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka, cari muka, ya, menjilat, dan yang lainnya. Terus nah, Syekh Ibn Baz telah mentafsirkan bagaimana bentuk mendekatkan diri kepada pemimpin, yaitu dengan menyembeli inda muqabalatihim, menyembeli ketika kedatangan mereka, berjumpa mereka, menghadap mereka. Terus khuruj, khuruj. Nah, atau ketika mereka keluar dari rumah sakit, cari muka. Ini Pak, saya sembeli hewan buat Bapak. Terus ayah, maf'ul dari kudum. Atau ketika mereka kunjungan ke negeri manapun. Terus Nah, yaitu dalam rangka mengagungkan yang disembeli kepada orang yang hewan itu disembeli untuknya, matbu'. Misalkan menyembeli untuk Pak Gubernur, Pak Gubernur ini matbu' karena mengagungkan Pak Gubernur tadi. Terus zanbahu. Nah, bukanlah maksud dari syekh di sini mendekatkan diri kepada mereka lika yashfa'u lahu, supaya mereka memberi syafaat indallah di sisi Allah kayak kalangan musyrikun, bukan. Au yaghfiru dzanbahu, atau karena supaya pembesar-pembesar pemimpin ini mengampuni kesalahan dia. Terus dosa dia. Terus bukan itu maksud kaum jahiliyah dan Islam yang menyembelih ketika kedatangan pemimpin. Terus wa in kudiro annahu sonau sona annahu sona ada ma adami iradatihi ta'dhimul muluki wa innama asyirku. Itu huruf kaf duluan tuh. Asyukru. Wa inna ma syukru lillahi wahdahu. Wa taqarrubu ilaihi bidzalika fa hadza munkarun. Munkarun. Munkarun. Kita syakui di ahli jahiliyah. Baik. Wa fa in qudira, taruhlah diasumsikan. Annahu sana'a hadza, bahwa dia melakukan hal ini, nyembeli, ya. Ma'a adami iradatihi, yaitu dengan tidak ada keinginan dia, ta'zimal muluk, untuk mengagungkan raja tadi. Kan pas raja datang dia nyembelih. Enggak, saya bukan karena Pak Ridwan Kamil datang, enak aja GR banget kata dia. Emang saya pas lagi nyembelih kok. Innama syukrulillah, tamin, karena dia bersyukur pada Allah semata. Wa taqarrubu ilaih, mendekatkan diri kepada Allah bidzalika, karena hal tersebut. Fahada mungkarun, ini pun juga mungkar. Kenapa demikian? Litasyabbuhi bi ahli jahiliyah, karena dia menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Terus likudumi muaddamin syirkan akbar. Tapi perhatikan ya, maka sisi keberadaan sembelihan dia, ya, sisi status sembelihan dia yang karena kedatangan orang yang dia agungkan, ya, itu sebagai dinilai sebagai syirik akbar. Terus annahu taqarrubun bi fi'li dhabhi. Nah, yaitu dianggap bahwa dia mendekatkan diri dengan perbuatan menyembelih. Terus lah itulah dia bentuk penyembelihan kepada selain Allah. Itulah inti bentuk penyembelihan kepada selain Allah. Terus limaqdamihi. Ah, baik, perhatikan. Karena maksud tujuannya adalah mengagungkan al-madbuh. Ya, orang yang karena dialah kita menyembelih. Ya, bi'iraqatid dam, dengan melumuri, ya, dengan menumpahkan darah, dengan menyembelih menumpahkan darah limaqdamihi, karena kedatangan dia. Terus nah, bukan maksud dia untuk memuliakan pemimpin tadi dengan makan bareng sembelihan tadi sebagaimana dia memuliakan tamu. Terus bahwa dakhul la yuradu bi al-ikram innama urida bi iraqatud dami taqdiman. Baik. Kemudian maka sembelihan tadi tidaklah dimaksudkan untuk memuliakan, namun yang dimaksud dengan menyembelih tadi adalah iraqatud dam, itu karena ingin menumpahkan darah, ya, hewan sembelihan ta'ziman, dalam rangka mengagungkan. Baik. Fala yajuzu li ahadin ayataqarraba ila salati, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk dia bertaqarrub, memberikan sesaji kepada sultan, mendekatkan diri kepada sultan atau raja-raja wal udama dan para pembesar bidabilahum dengan menyembelih untuk mereka inda muqabalati ketika menemui atau menghadap mereka aw inda khurujihim minal mustasfa atau ketika mereka keluar dari rumah sakit aw inda qudubihim ila ayyi baladin atau karena mereka mengunjungi negeri manapun kamala yajuzu at-taqarrubu bidabihi lil jin sebagaimana tidak diperkenankan mendekatkan diri kepada dengan menyembelih untuk jin awil malaikat atau malaikat awil kawakib atau bintang-bintang awil asnam atau patung-patung awil ashabil kubur atau para penghuni kuburan awgairihi minal makhlukin atau yang lainnya dari kalangan makhluk lil adillatin badzkurah berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan langsung sedikit Pak Anwar apa itu Pak Anwar Bismillahirrahmanirrahim amma in kana dzabhu yuqsadu bihi at-taqarrubu ila Allah subhanahu at-taqarrubu ila Allah subhanahu wa syukru lahu wala yuqsadu bihi ta'zimul muluki wassalatini bahwa fi hadhil hali yu'tabaru munkaran wa la syakuhan di ahli jahiliyah fi akrihim Adzabaiha maf'ul dari akr Adzabaiha li'udhamaihim wa'ala kuburihim wa wasilatan min wasailil dhabhi lighairillahi faqad sahha'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la aqra fi al-islami wa qala sallallahu alaihi wasallam ma tashabbaha biqaumin sarwa minhum adapun jika dia menyembelih ya, di keterangan ayat datalha as-sultan ketika kedatangan sultan wa nahuhu wa hadhihi as-suratu tsaniyah. Ini bentuk yang kedua. Yuqsadu bi at-taqarrubu ila Allah. Dia maksudnya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala wa syukru lahu. Bersyukur pada Allah. La yuqsadu bi ta'dhibul muluk wa salatin. Bukan maksudnya karena mengagungkan sultan. Ya. Perhatikan yang kufur tadi dua ya. Pertama tadi apa? Karena apa? Mengagungkan sultan. Apa hukumnya? Syirik akbar. Nah, yang sekarang kedua ini dia enggak bermaksud untuk mengagungkan sultan. Ya, tidak demikian. Dia bertakarrub kepada Allah karena syukur pada Allah. Tidak kan la yuqsadu bi ta'dhimul muluk wa salatin bukan karena tujuannya mengagungkan pemimpin tadi. Wa huwa fi hadhil hali maka dia dalam kondisi seperti ini yu'tabaru munkaran wa tashabbuhan dianggap sebagai perbuatan mungkar dan tashabbuh kepada orang bi ahli jahiliyah ya fi aqrihim adzabaiha karena dia menyembelih berbagai sembelihan li udzabaiha ya karena untuk para pembesar mereka wa ala kuburihim dan untuk kuburan-kuburan mereka hal ini juga wasilatan sebagai bentuk wasilah sarana jalan min wasa'il dzabhi li ghairillah yaitu di antara sarana-sarana ya untuk menyembelih kepada selain Allah dan telah sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda la aqrab fil Islam ya dan tidak ada sembelihan dalam Islam yang diperuntukkan ya karena menghormati orang lain kayak tadi dan Nabi bersabda man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut ya. Itu ada footnote nomor berapa tuh? Satu. Baca siapa di sini? Repi. Nomor ini enggak saya baca hadisun hasanun rawahu Ahmadu. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Ya. Nomornya dari Aun, itu Aun Aunul Ma'bud, syarah Abu Dawud. Terus wa hasanahu Repi baca. Hasanahu Ibnu Bazin fi majmu'in. Ini enggak usah dibaca, di Hasan kalau saya bin Bas di majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah berkata di Iqtida' Shiratal Mustaqim, ya berkata Ibnu Taimiyah baca هذا وهذا إسناد جيد وقد اهتج الإمام أحمد الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم انتهى وحسنه ابن باز في مجموع الفتاوى قلت إن تشبه بهم في فعل مكفور مكفر في فعل مكفر في فعل مكفر فهو منهم أي كافر مثلهم ما شاء الله وإن تشبه بهم في معصية من المعاصي أو لباس أو لباس أو لباس يختصون به وليس من شعائر الكفر فهو من العصاة طيب نعم نفعل dengan tuh pulang naik motor nih berapa orang motornya berapa dua antum sendiri Baik. Perhatikan. Ibn Taimiyah berkata hadis ini jayyid, bagus. Wa qad ihtaja al-Imam Ahmad wa ghairu bi hadzal hadis, Imam Ahmad dan yang lainnya berhujjah dengan hadis ini juga. Wa hadzal hadisu aqallu ahwalihi, hadis ini minimal keadaannya ayyab tadia tahrima tashabbuhi bihim. Menunjukkan akan keharamannya menyerupai mereka orang-orang kafir jahiliyah. Wa in kana zahiruhu, walaupun zahir hadis ini yaqtadi kufral mutasyabbihi bihim, menunjukkan kafirnya orang yang menyerupai orang kafir atau orang yang menyerupai orang jahiliyah. Masya Allah. Kultu siapa ini? Yang ngumpulin buku ini bukan Syekh bin Bas buta ya ikhwah. Al-Fihri. Enggak hafal namanya. Abdullah Al-Fihri. Kultu, kata Syekh Al-Fihri, in tashabbaha bihim fi fi'lin mukaffirin fahuwa minhum ay kafirun mithluhum. Masya Allah, jika dia menyerupai mereka pada perbuatan yang kafir, pada perbuatan yang mereka dikafirkan, ya, maka dia seperti mereka, itu kafir seperti mereka. Wa in tashabbaha bihim bi ma'siyatin, kalau dia menyerupai mereka dalam maksiat, ya minal ma'asi, di antara berbagai maksiat atau libas pakaian, yakhtasuna bihi, yang khusus mereka kenakan, ya walaysa min sya'iril kufri, tapi itu bukan bagian dari syiar-syiar kekafiran mereka, bahwa minal usati, maka itu di antara, maka dia termasuk di antara orang-orang yang melakukan maksiat. Dan cukup ya. Adapun adzabhu lituyuk litaibi au li ahlihi, nyembeli untuk tamu atau keluarga, oh, boleh nih baca sebagai motivasi tambah, tapi besok aja deh insyaallah ya. Ahad subhanallahi wa bihamdihi, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.